Dikatakan di sini, idza aftara al-muslimu yawman min ramadhan bi ghairi udhrin, apabila seorang muslim tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadan tanpa uzur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa uzur sakit, tanpa uzur safar, dan seterusnya, maka wajib alaihi an yatuba ilallah, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, wa yastaghfirahu, dan wajib untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Li'anna dhalika jurmun azim, karena itu adalah dosa besar. Wa munkarun kabir, dan kemungkaran yang besar. Mereka yang berpuasa saja, akan tetapi dia berbuka sebelum tiba waktunya, terancam dengan siksa, diikat tali keting kakinya dalam keadaan kepala di bawah, dan mengucur darah dari mulutnya. Maka bagaimana dengan yang sengaja gak mau puasa di bulan Ramadan? Ini dosa besar, terancam dengan siksa Allah Azza wa Jal, sehingga wajib bagi yang tidak puasa karena sengaja di bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Segera bertaubat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal, karena ini dosa besar. Wa yajibu alaihi ma'at taubati wal istighfari al-qada'u, dan wajib bagi dia di samping bertaubat dan beristighfar, wajib bagi dia untuk mengqada biqadri ma aftara ba'da Ramadan, sesuai dengan hari-hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kapan mengqadanya? Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Nah, dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, termasuk dari jumhur tersebut al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, dan juga al-imam Ahmad alaihim rahmatullah. Bahwasannya seorang yang tidak berpuasa tanpa udhur, wajib untuk bertaubat, beristighfar, dan wajib untuk mengqadha puasanya yang dia tinggalkan. Kemudian sebagai tambahan faedah, bahwasannya permasalahan ini tidak terlepas dari khilaf, adanya perselisihan. Nah, Karena sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat orang yang sengaja enggak puasa, yang dia tidak berpuasa tanpa uzur ya, di bulan Ramadan ya, wajib bagi dia untuk bertaubat dan beristighfar saja. Adapun mengqadha puasanya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya qadha puasa karena berbuka tidak sengaja di siang Ramadan, karena berbuka secara sengaja ya, tanpa uzur ya, di siang Ramadan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya qadha puasanya itu sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa udzur. Berbeda dengan mereka yang tidak berpuasa atau berbuka di siang Ramadan karena udzur. Ya. Karena udzur, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan wajib dia mengqadha sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Ya. Misalkan ketika sakit 5 hari, misalkan sakitnya dia enggak puasa 5 hari, maka dia wajib mengqadha 5 hari di luar Ramadan. Nah, adapun yang secara sengaja tanpa uzur dia berbuka ya, tidak ada dalil yang menunjukkan dia itu harus mengqadha puasanya. Yang wajib bagi dia adalah bertaubat karena ini dosa besar ya, dan istighfar. Nah, dan ini pendapatnya sebagian para sahabat. Nah, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagaimana dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga ini pendapatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, juga ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berpendapat ya, tidak sah qadanya. Wa in shomad dahr, walaupun dia puasa selama setahun. Nah, satu puasa yang dia tinggalkan karena sengaja tanpa udzur ya, tidak bisa dibalas walaupun dengan puasa selama setahun. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla. Juga ini pendapat yang dipilih dan dirojihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Mereka mengatakan karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang tidak melakukan puasa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka dia telah melanggar dan melampaui batasan-batasan yang Allah buat. Sehingga dia wajib bertaubat. Nah, dan di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa qadha itu bisa mengganti puasa yang ditinggalkan secara sengaja tanpa udzur. Mereka juga berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min ghairi udhrin lam yujzihu siyamud dahri." Barang siapa yang berbuka sehari di siang Ramadan tanpa udzur, ya, maka lam yujzihu siyamud dahr, maka tidak bisa dibalas dengan puasa sepanjang tahun. Yaitu puasa selama setahun itu tidak bisa mewakili atau mengganti puasa satu hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa udzur. Nah, kemudian sebagian mereka yang berpendapat ini, yang berpendapat dengan pendapat kedua, mengecualikan, nah, mengecualikan dengan puasa yang mereka batalkan atau yang dibatalkan dengan sebab muntah sengaja. Nah, kalau berbukanya secara sengaja itu karena muntah, ya, maka wajib mengqadha. Selain bertaubat dan beristighfar, wajib mengqadha. Karena ada hadis yang menunjukkan tentang hal ini, man istaqa'a fa'alaihi al-qadha. Barang siapa yang muntah secara sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha. Nah, sebagian yang berpendapat dengan pendapat kedua ini mengecualikan ini. Adapun jika membatalkan puasa bukan karena muntah secara sengaja, maka qadha setahun penuh pun tidak bisa mengganti satu puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan secara sengaja tanpa udzur. Nah, sehingga yang wajib bagi dia adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya. Yang dengan puasa-puasa sunnah tersebut akan bisa menambal kecacatan dan juga kekurangan yang ada pada puasa-puasa yang wajib. Nah, ini dua pendapat dalam masalah ini, ya, tentang orang yang berbuka di siang Ramadan karena sengaja tanpa uzur. Jumhur mayoritas para ulama termasuk empat imam berpendapat wajib bertaubat dan beristighfar dan mengqadha puasa sesuai dengan puasa yang dia tinggalkan. Nah, adapun pendapat yang kedua tadi, mereka berpendapat, dia hanya wajib bertaubat dan beristighfar. Adapun qadha, maka tidak sah qadha-nya, walaupun dia mengqadha-nya setahun penuh. Yang demikian karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur. Nah, Dan ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan la yujzi'uhu qada'uhu wa in shamad dahr. Mereka berdua mengatakan tidak sah puasanya, yaitu qada'nya, walaupun dia mengqada' selama setahun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian mana pendapat yang paling kuat dari dua pendapat tersebut? Jika hadis yang disebutkan tadi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang berbuka sehari tanpa uzur, berbuka di siang Ramadan tanpa uzur, maka tidak sah qadanya walaupun dia mengqada selama setahun. Jika hadis ini sahih, ya, maka pendapat ini atau hadis ini menguatkan pendapat yang kedua. Kemudian jika hadis ini lemah, karena sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Karena dalam perawinya ada perawi yang majhul, juga ada ittirab, kegoncangan dalam periwayatan, dan juga illah atau kecacatan yang lain, sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Maka jika hadis ini lemah, maka pendapat yang kuat, ya, adalah pendapat yang pertama. Wa ala kulli hal, berbuka secara sengaja di siang Ramadan tanpa udzur ini dosa besar. Wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beristighfar dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Termasuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Yang mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, puasa-puasa sunnah yang dia lakukan, bisa menutupi kesalahan, kecacatan, kekurangan yang ada pada puasa wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Kemudian kita lanjutkan. Wa wujubul qada'i huna 'alal fawri 'alas sahih min aqwali ahli al-'ilmi. dan wajibnya mengqadha di sini, ya, karena di sini dipilih pendapat yang pertama, pendapat jumhur, pendapat imam yang empat, nah, alaihim rahmatullah, yaitu wajib mengqadha selain bertaubat dan beristighfar. Wajib mengqadha puasanya sesuai dengan puasa yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa udzur. Wa wujubul qada'i huna 'alal faur 'ala sahih min aqwali ahli al-'ilm. Dan wajibnya mengqadha di sini, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan tanpa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur, ya. Wajibnya mengqadha di sini 'alal faur. Ya. Sesegera mungkin. Nah. Alal faur, alas sahih menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Nah. Ini menunjukkan ada khilaf juga. Ya. Apakah orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur itu mengqadanya harus segera ataukah bisa menundanya, ya, sesuai dengan naam keinginannya, ya. Sebagian para ulama berpendapat, ya, tentunya jumhur tadi yang berpendapat dengan pendapat pertama, ya. Jumhur sebagian mereka berpendapat halal faur, harus segera mungkin, nggak boleh ditunda-tunda, ya. Berarti selesai Ramadan, nah besoknya segera, nah ya selesai Idul Fitri, selesai hari raya, ya, tanggal 2 Syawal segera mengqadanya, nah, alal faur segera, ya. Karena dia telah berbuka tanpa uzur, nah, maka harus segera, nggak boleh ditunda. Menurut pendapat yang sahih dari para ulama, mereka beralasan li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitr, karena orang yang seperti ini dia tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka di siang Ramadan. Dia bukan orang yang sakit, safar dan yang lainnya yang diberi keringanan untuk boleh tidak berpuasa di siang Ramadan, tetapi wajib mengqadha di luar Ramadan. Namun dia ini tidak diberi rukhsah. Dia buka tanpa udzur. Dia berbuka di siang Ramadan tanpa udzur, dan dia bukan orang yang murakhas lahu, bukan orang yang diberi keringanan untuk berbuka di siang Ramadan. Wal aslu an yu'addiyahu fi waqtih. Dan hukum asalnya orang seperti ini yang enggak punya udzur, dia itu menunaikannya pada waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Tetapi dia sengaja tidak puasa di siang Ramadan tanpa uzur. Maka jika dia mengqadha, alal faur, harus sesegera mungkin. Berbeda dengan yang mereka berbuka di siang Ramadan karena udzur, sakit, safar dan lain sebagainya, maka mengqadanya tidak harus alal faur, tidak harus segera. Boleh, nah, sebulan, dua bulan, tiga bulan setelahnya, ya. Bahkan boleh, nah, ya, mendekati Ramadan yang berikutnya. Artinya selama belum masuk ke Ramadan berikutnya, dia boleh mengqadha puasanya di bulan-bulan yang ada di antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang berikutnya. Walaupun yang lebih afdol tentunya apa? Yang lebih segera. Nah, yang lebih naam segera itu lebih afdol, tetapi bukan wajib. Nah, tidak wajib segera. Ya. Berbeda dengan yang tadi berbuka karena tanpa udzur. Ya. Karena sengaja tanpa udzur, maka dia wajib segera mengqadanya menurut sebagian para ulama. Mafhum ya? Nah, selesai tentang orang yang berbuka di siang Ramadan dengan sengaja tanpa udzur. Nah. Kemudian Yang berikutnya tentang orang yang berbuka di siang Ramadan karena uzur. Bagaimana mengqadha puasanya? Nah. Amma idza aftara bi uzrin. Adapun apabila seorang muslim atau muslimah dia berbuka di siang Ramadan karena uzur. Ka haidin, seperti udurnya haid misalkan. Au nifas atau nifas ya, melahirkan. Au maradin atau karena sakit, au safarin atau karena safar, au ghairi dzalik atau yang selain itu, minal a'dzaril mubihati lil fitri, dari udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Fa innahu, orang yang seperti ini yang tidak puasa karena udzur, karena ada udzur, yajibu alaihi al-qada, wajib bagi dia untuk mengqada. Nah, mengqada puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan karena udzur. Nah, kalau dia enggak berpuasa 10 hari karena sakit misalkan, maka dia mengqadanya 10 hari di luar Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia tidak berpuasa di siang Ramadan, maka dia mengqadanya di hari-hari yang lain, sesuai dengan jumlah bilangan hari-hari yang dia tinggalkan. Kemudian ghair annahu la yajibu 'alal faur. Hanya saja orang yang seperti ini tidak wajib mengqadanya dengan segera. Ya, tidak wajib dengan segera. Ya, karena dia tidak puasa di siang Ramadan karena uzur, karena ada uzur. Maka dia tidak wajib mengqadanya dengan segera. Bal alat tarahi, bahkan dia boleh menundanya. Ila Ramadan al-akhir, bahkan dia boleh menundanya sampai mendekati Ramadan yang berikutnya. Misalkan dia mengqadanya di bulan Sya'ban. Boleh. Nah. Karena tidak wajib alal faur, tidak wajib harus segera. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Nah, jumhur, mayoritas para ulama berpendapat orang yang berbuka di siang Ramadan karena uzur, ya, maka mengqadanya tidak wajib segera. Ya. Bahkan boleh baginya untuk menundanya sampai mendekati Ramadan berikutnya. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dalil pendapat ini adalah asar yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana yakun, atau kana alayya saum min Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban. Riwayat Aisyah, beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, dahulu aku memiliki kewajiban mengqadha puasa. Dari puasa Ramadan. Dan aku tidak mampu untuk mengqadhanya, atau belum sempat mengqadhanya sampai datang bulan Sya'ban. Maka beliau pun mengqadhanya di bulan Sya'ban. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Nah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya hutang puasa, kemudian belum sempat mengqadhanya sampai masuk Sya'ban berikutnya, mungkin karena banyak urusan atau karena apa ya. Sampai masuk Sya'ban barulah mengqadha di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya mengqadha puasa itu tidak wajib alal faur, tidak wajib segera, tetapi boleh menundanya. Nah, sampai-sampai boleh menundanya sampai mendekati Ramadan yang berikutnya. Kita lanjut. Lakin akan tetapi yundabulahu wa yustahabbu ta'jilu bil qada. Akan tetapi dianjurkan dan disunnahkan untuk dia menyegerakan qada. Disunnahkan, dianjurkan untuk segera mengqadanya. Tapi tidak wajib ya. Hanya saja apa? Sunnah. Sunnah dan dianjurkan untuk segera mengqadanya. Li'anna fihi isra'an fi ibra'id dhimmah. Karena kalau mengqadanya dengan segera, ya, maka segera pula dia apa? Terbebas dari dhimmah. Terbebas dari kewajiban. Semakin cepat terbebas dari kewajiban, tanggungan, ya, maka apa? Itu lebih baik. Wali annahu ahwatu lil abdi. Dan juga karena ini lebih hati-hati, ya, bagi seorang hamba. Nah, ini lebih hati-hati bagi seorang hamba. Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas shaum kamaradin wa nahwi. Karena kadang-kadang ya, kadang-kadang muncul naam sesuatu yang menghalangi dia untuk berpuasa. Nah, seperti sakit dan yang semisalnya ya. Misalkan dia nanti saja saya Sya'ban mengqadanya. Ternyata masuk bulan Sya'ban jatuh sakit. Nah, ini ya. Sehingga yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati ya segera. Nah, karena seseorang tidak menjamin dia sehat terus ya. Dia luang terus waktunya. Nah, enggak menjamin. Maka yang lebih ahwat bagi seorang hamba adalah segera. Nah, dan ini yang dianjurkan dan disunnahkan, segera. Nah, karena ini lebih cepat naam untuk dia terbebas dari tanggungan dan kewajiban ya. Dan juga lebih berhati-hati bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan qada puasa Ramadan adalah kebaikan. Maka berlomba-lomba, artinya bersegera. Juga Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa arduha wa jannatin. Dan juga bersegeralah untuk mendapatkan surga. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka yang lebih aula, yang lebih afdol, adalah segera mengqadanya. Hanya saja ini tidak wajib, tidak wajib segera. Kemudian fa in akharahu hatta Ramadhan tsani, apabila dia mengakhirkannya, mengakhirkan qada Ramadhan sampai masuk Ramadhan berikutnya, Ramadhan yang kedua, wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, dan dia memiliki udzur untuk menundanya. Dia punya udzur untuk menunda sampai masuk Ramadhan berikutnya. Ka'anis tamarra udzuruhu. Seperti udzurnya yang terus-menerus berlanjut, misalkan dari Ramadhan lalu dia sakit. Sampai Ramadhan berikutnya masih sakit. Artinya udzurnya berlanjut terus-menerus. Atau sakit, sembuh, kemudian masa sembuh tersebut pemulihan, belum berani puasa. Pemulihan sebulan, sakit lagi. Sembuh lagi, pemulihan lagi, sakit lagi. Artinya apa? Udzurnya terus, misalkan. Kalau dia punya udzur untuk menundanya sampai masuk Ramadan berikutnya, fa'alaihil qadha ba'da Ramadan atsani, maka dia wajib mengqadanya setelah Ramadan yang kedua. Artinya apa? Tetap wajib mengqadha. Walaupun sudah masuk Ramadan yang berikutnya. Artinya mengqadanya setelah Ramadan berikutnya. Baik. Amma in akharahu ila Ramadan atsani bighairi udhrin. Adapun jika dia menunda qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, dia enggak punya udzur untuk menunda qada puasa. Bighair udhrin, tanpa udzur. Sampai masuk Ramadan berikutnya. Nanti sampai masuk Ramadan berikutnya. Dia enggak punya udzur padahal. Fa'alaihi ma'al qada it'amu miskin an kulli yaumin. Maka wajib bagi dia selain mengqada setelah Ramadan berikutnya, wajib juga bagi dia untuk it'am miskin. Memberi makan seorang miskin an kulli yaum, untuk setiap harinya. Sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Di bulan Ramadan. Karena udzur. Misalkan dia menunda qada puasa 10 hari. Dia wajib mengqada 10 hari, tapi dia tunda. Nanti. Maka apa? Dia wajib mengqada setelah Ramadan berikutnya. Selain itu, dia juga wajib melakukan it'am atau membayar fidyah, memberi makan seorang miskin selama 10 hari juga. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat ini. Yang menunda qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, ya. Maka dia wajib mengqadha setelah Ramadan berikutnya disertai bayar fidyah. Nah. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dan di sana ada pendapat yang lain. Nah, pendapat yang lain mengatakan dia wajib mengqadha saja, walaupun dia menundanya tanpa udzur. Nanti ternyata masuk Ramadan berikutnya. Nah, yang wajib bagi dia hanya mengqadha saja dan tidak wajib bayar fidyah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia wajib bayar fidyah. Hanya saja orang seperti ini berdosa. Orang seperti ini berdosa karena dia menunda-nunda tanpa udzur sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, dia wajib mengqadha dan wajib bertaubat. Nah, tapi tidak wajib bayar fidyah karena tidak ada dalil yang mewajibkan dia bayar fidyah. Dan ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Baik. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang kedua ini. Walaupun bukan pendapatnya jumhur. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan orang tadi bayar fidyah, enggak ada. Sehingga yang wajib bagi dia adalah bertaubat, ya. Karena dia berdosa telah menunda-nunda tanpa uzur sampai masuk Ramadan berikutnya. Dan wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha puasanya dan bertaubat. Dan tidak wajib bayar fidyah karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia harus bayar fidyah. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, wala yushtaratu fil qada'i tatabu'. Ketika mengqadha puasa tidak disyaratkan harus tatabu', harus berturut-turut. Misalkan dia punya utang puasa 10, tidak harus 10 hari ini berturut-turut, enggak harus. Boleh sebulan dua kali misalkan, atau sepekan sekali, ya. Tidak wajib dan tidak disyaratkan berturut-turut dalam mengqadha puasa Ramadan. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan, bahkan sah-sah saja secara berturut-turut atau secara terpisah. Nah, tidak berturut-turut. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar kemudian tidak puasa, maka dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Dalam ayat ini, falam yashtarit subhanahu fi hadhil ayyam at-tatabu. Allah dalam ayat ini tidak mensyaratkan harus berturut-turut dalam mengqadha. Nah, walau kana syartan labayyanahu sallallahu labayyanahu subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ini syarat harus tatabu, harus berturut-turut ketika mengqadha Ramadan, maka pasti Allah akan menjelaskannya dalam ayat ini. Nah, Allah akan menjelaskannya, barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar, maka hendaklah dia mengqadha puasanya di hari-hari yang lain secara berturut-turut gitu. Tapi di sini enggak ada penjelasan harus berturut-turut dan tidak ada syarat harus berturut-turut. Nah, sehingga dalam mengqadha puasa tidak disyaratkan berturut-turut, melainkan boleh berturut-turut dan boleh juga terpisah-pisah. Nah, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.